Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sidaralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 1 Desember 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Pemerintah dinilai lambat tangani banjir Singkil. Brigjen Teddy divonis seumur hidup. 58 jenis pungli tidak terjadi di sekolah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, anggota DPRA Bardan Sahidi mengkritisi sikap pemerintah Aceh yang dinilai lambat menangani musibah banjir yang menerjang sebagian Aceh Singkil dan kota Subul Salam. Menurutnya, musibah ini selain menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, juga menjadi tanggung jawab provinsi. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, seharusnya pemerintah berada di tengah-tengah masyarakat yang terkena musibah. Tetapi, penanganan dari pemerintah sangat lambat. Bahkan pemerintah hingga kemarin belum mengumumkan status bencana, apakah bencana provinsi atau daerah. Atas dasar itu pula, ia meminta pemerintah Aceh bersikap tegas dengan melakukan penanganan masa panik serta menetapkan status bencana. Pemerintah tidak perlu disibukkan mencari penyebab banjir karena persoalan yang sama saban tahun terjadi, apalagi bulan ini sudah 2 kali terjadi. Sudarlun, Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi. Majelis meyakini Brigjen Teddy melakukan korupsi senilai 12 juta US dollar ketika menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan pada tahun 2010 hingga 2014. Detiknews.com melansir. Majelis Hakim meyakini saat Teddy berpangkat kolonel melakukan serangkaian tindak pidana korupsi anggaran negara yang diperuntukkan untuk membeli alusista. Tapi anggaran ini ia belokkan ke kantong pribadinya sehingga mencapai 12 juta US dollar. Brigjen Teddy mendengarkan vonis tersebut dengan berdiri selama 3 jam. Setelah 3 jam berlalu, Majelis Hakim mempersilakan Teddy duduk di kursi terdakwa. Vonis majelis itu jauh di atas tuntutan auditor yang menuntut Brigjen Teddy selama 12 tahun penjara. Dengan putusan ini, Teddy harus menghuni penjara hingga meninggal dunia. Sudarlun, beredarnya informasi terkait adanya 58 jenis pungutan liar di sekolah yang dilaporkan Satgas Pungli ditanggapi oleh Kepala Disdikpora Banda Aceh, Syaridin, yang menyampaikan hal tersebut tidak terjadi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Maudatul Husna melaporkan. Ia mengaku 58 jenis pungli di sekolah yang beredar itu tidak diketahui berasal dari mana. Sementara yang diterima pihaknya dari Satgas Pungli yang resmi untuk bidang pendidikan, ada 3 hal yang diingatkan. Pertama, menyangkut pencairan dana BOS sebab diperkirakan dapat terjadinya peluang pungli melalui dana tersebut. Kemudian yang kedua, pemotongan biaya makan guru yang memang tidak pernah ada. Dan ketiga, kegiatan di sekolah yang banyak dilakukan sehingga dalam hal ini harus dilihat yang mana nanti dikatakan pungli. Informasi yang beredar 58 jenis pungli di sekolah yang dilaporkan Satgas Pungli, di antaranya uang pendaftaran sekolah, uang SPP, uang OSIS, uang ujian, uang seragam, sumbangan pergantian kepala sekolah, uang bangunan, dan lain-lain. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, memasuki hari keempat bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil, sejumlah belasan desa di sana masih terkurung. Hari ini masih ada belasan titik banjir yang merendam badan jalan menuju ibu kota Aceh Singkil. Dari Singkil, Khalidin melaporkan. Akses lalu lintas darat hanya bisa hingga Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Pasalnya banjir dengan kedalaman 1 meter lebih masih merendam kawasan Ujung Bawang, termasuk adanya fasilitas jembatan ambruk sehingga memutus akses transportasi darat. Selain lumpuhnya jalur lalu lintas, suplai listrik juga masih padam di Kecamatan Singkil Utara dan Singkil. Perbaikan jaringan milik PT PLN Persero area Sublu Salam hingga kini belum tuntas, sehingga menambah derita korban banjir lantaran tidak dapat memasak atau kebutuhan lainnya. Darlun, kendati banjir kiriman dari Aceh Singkil masih terus bergerak naik, namun warga di tiga kampung dalam Kecamatan Trumon Timur hingga Rabu sore masih bertahan di rumah masing-masing. Dari Tapatuan, Taufik Zas melaporkan. Camat Trumon Timur, Mas Rizar, mengatakan, kendati demikian, pihaknya bersama Muspika setempat terus memantau perkembangan dan selalu siap siaga menghadapi kemungkinan yang terjadi. Sebagaimana diketahui, tiga kampung di Trumon Timur yang dikepung banjir kiriman dari Aceh Singkil. Ketiga kampung tersebut yaitu Kampung Padang Harapan, Titipoben, dan Cot Bayu. Ketiga kampung tersebut merupakan daerah rawan banjir dan sering dikepung banjir kiriman dari Aceh Tenggara dan Aceh Singkil. Darlun, tradisi Tulak Bala atau Rabu Habeh yang setiap tahun dirayakan dengan cara berekreasi ke lokasi objek wisata selalu memakan korban jiwa. Dari Tapatuan, Taufik Zas melaporkan. Pada tahun ini, salah seorang warga asal Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, dilaporkan hanyut terseret arus saat sedang mandi bersama rekannya di sungai belakang Pondok Pesantren Darul Ihsan. Korban bernama Safran, warga Desa Ujung Padang, Kecamatan Tangan-Tangan. Ia terseret arus sungai saat mandi bersama 10 rekannya di acara Tulak Bala. Ketua Satgas SAR Kabupaten Aceh Selatan, Mai Fendri, mengatakan, laporan yang diterima dari anggota di lapangan, ada 4 orang yang terseret arus, 3 berhasil selamat dan 1 bernama Safran hilang terseret arus. Mai Fendri, yang mengaku sedang di Jakarta dalam rangka menghadiri kegiatan Basarnas, sudah memerintahkan anggotanya untuk membantu upaya pencarian terhadap korban. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Aceh Selatan, Rahmat Humaidi, yang berada di lokasi mengaku pihaknya masih melakukan upaya pencarian terhadap korban terseret arus tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 1 Desember 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambiafm.com. Follow juga Twitter kami @serambiafm. Sederalun, wassalam.